بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد InsyaAllah kita lanjutkan kembali bacaan kita dari kitab Thalathatul Usul Ma'asyarhihi Thalathatul Usul atau lebih dikenal juga dengan Al-Usul Thalathah Limu'allifihi yang disusun, ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kemudian syarahnya yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwasanya sengaja saya memulai ataupun membaca kitab-kitab singkat seperti ini dan juga kitab-kitab dasar karena melihat keadaan bahwasanya ketika pelajaran-pelajaran dasar kitab-kitab asas tidak mungkin, maka dikhawatirkan ketika terjadi hal-hal na'am maka akan begitu mudah dan gampang kita goyah ketika ada fitnah. Akan tapi ketika perkara usul ini kuat, pondasi kuat, maka insyaallah dia akan kokoh dalam menghadapi berbagai macam bentuk fitnah, ujian. Yang sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la ya'ti az-zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang satu waktu kecuali waktu masa yang setelahnya akan lebih jelek lagi. Nah, fitnah demi fitnah terus melanda. Dan tentu ini ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala melihat siapa di antara kita yang betul-betul kokoh di atas agama, di atas sunnah, siapa yang benar-benar jujur, ikhlas. Nah, dan siapa-siapa yang benar-benar mengamalkan ilmunya yang telah dia pelajari. Nah, karena masing-masing kita nanti pada hari kiamat akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan di dunia ini, baik itu ucapan, perbuatan, nambahkan apa-apa yang kita niatkan, ia seluruhnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan di antara kitab-kitab dasar ini yang hendaknya bagi seorang penuntut ilmu, terlebih ahlus seorang sunni, yang untuk memungkinkannya memahaminya adalah kitab Al-Usul Tsalatsah ini. Nah, dan pembahasan kita yang terakhir kemarin adalah kata beliau as-salisah, pembahasan yang ketiga yang wajib kita ilmui dan mengimaninya, yaitu pembahasan masalah al-wala'u wal-bara', anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah, barang siapa yang mentaati rasul dan dia telah mentauhidkan Allah, la yajuzu lahum walatu man hadda Allah wa rasulah walau kana aqrab qarib, tidak diperbolehkan baginya untuk memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqrab qarib, sekalipun orang itu adalah orang yang paling terdekat dengannya dari sisi nasab. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka diantara konsekuensinya adalah memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian permasalahan ini biasa dikenal dengan istilah al-wala'u wal-bara'. Al-wala' wal-bara', memberikan wala' kecintaan kepada orang-orang yang berhak untuk kita cintai dari kalangan wali-wali Allah, dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kalangan kaum muslimin, sesuai dengan tingkatan keislaman, keimanan mereka dan keistiqomahan mereka, dan juga memberikan, ya, menanamkan permusuhan kepada musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir, naam, orang-orang musyrik, demikian pula terhadap ahlul bidah sesuai dengan kebid'ahan yang mereka lakukan. Kalau bid'ahnya adalah bid'ah mukaffirah seperti bid'ahnya orang-orang rawafid, orang-orang jahmiyah, maka kita berlepas diri dari mereka secara mutlak. Adapun bid'ahnya bid'ah mufassiqah yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka dari satu sisi kita masih ada wala kecintaan karena dia masih muslim, tapi dari sisi yang lain kita membencinya karena adanya kebid'ahan yang ada pada mereka. Nah, kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala, wa dalil qauluhu taala, dalilnya tentang perkara wala bara ini, wajibnya kita berlepas diri dan memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka itu beriman terhadap Allah dan hari akhirat, yuwaduna man haddallaha wa rasulah, mereka berkasih sayang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah orang kafir, orang-orang musyrikin. Nah, Allah mengatakan, wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka itu mengaku beriman terhadap Allah, mengaku beriman terhadap hari akhirat, yuwaduna man haddallaha wa rasulah, yuwaduna man haddallaha wa rasulah, mereka berkasih sayang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratahum, ataupun kerabat-kerabat dekat mereka, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah yang melakukan wala bara tadi. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah catatkan, tetapkan dalam hati mereka keimanan, wa ayyadahum bi ruhim min, dan mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dari sisinya, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam jannat, ke dalam surga-surga yang di dalamnya mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an, sungguh Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah, terhadap apa yang telah Allah berikan. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah adalah yang mendapatkan keberuntungan. Naam. Inilah ayat yang dijadikan oleh beliau, yang dijadikan landasan pendalilan bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin yang benar-benar beriman tidak akan berkasih sayang, tidak akan bermesraan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan kaum musyrikin. Naam. Kemudian Allah Subhanahu, sekalipun ya orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, ataupun kerabat mereka, maka lihatlah bagaimana dahulu sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ada di antara mereka setelah masuk Islam ya, nam berhadapan dengan saudaranya sendiri ataupun bahkan orang tua mereka sendiri di medan perang ketika mereka menolak keimanan, ketika mereka menolak seruannya Nabi alaihi salatu wassalam, maka ada di antara mereka anak menghadapi ayahnya ataupun sebaliknya, seorang ayah menghadapi apa? Naam anaknya, ataupun seorang saudara ya, seseorang menghadapi saudaranya sendiri, kerabat-kerabatnya, omnya, pamannya. Naam. Kenapa? Karena ini adalah konsekuensinya. Ketika seseorang masuk Islam dan telah kokoh keimanan dalam hatinya, maka tidak ada yang mereka dahulukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Qauluhu ta'ala, qala asy-syarih hafizahullah, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, la tajidu, hadza khitabun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khitab, ini ucapan yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tajidu, engkau, kamu, siapa ini engkau, kamu, wahai Muhammad? Naam, la tajidu, engkau wahai Muhammad, tidak akan mendapati kauman, suatu kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka itu mengaku beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Naam. Ai la yaqau hadza wa la yakunu mawjudan abada. Ai yakuna mu'minun billahi wa rasulihi yuhibbul kuffar. Bahwa ini tidak akan terjadi wahai Muhammad. Seseorang tidak akan terjadi dan tidak akan jumpai selamanya seseorang yang mengaku beriman terhadap Allah dan Rasulnya, yuhibbul kafar, mencintai orang-orang kafir. Tidak mungkin mereka akan bermesraan, tidak akan mungkin mereka akan berkasih sayang. Naam. Fa in ahabbahum fa innahu laysa bimumin. Jika orang tersebut mengaku beriman kemudian ternyata dia masih memiliki kecintaan terhadap orang-orang kafir tersebut, fa innahu laysa bimumin, maka sesungguhnya dia itu belum beriman. Walau kana yadda'i dhalik, walaupun dia yadda'i, itu mengaku bahwa dia beriman. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fil kafiyati asy-syafiyah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam bait syairnya yang dikenal Al-Kafiyatu Asy-Syafi'i ataupun lebih terkenal dengan Nuniyah, Ibnu Al-Qayyim beliau mengatakan, atuhibbu a'da al-habibi wa tad'i hubban lahu ma dzaaka fi imkani وكذا تعالي جاهلا احبابه اين المحبه يا اخ الشيطان. نعم beliau mengatakan, atuhibbu a'da al-habib, apakah engkau mencintai musuhnya, orang yang engkau katakan bahwa dia engkau mencintainya? Atuhibbu a'da al-habib, apakah engkau mencintai orang yang memusuhi orang yang kau cintai? Ya, ini pertanyaan lingkari. Apakah engkau akan mencintai orang yang menjadi musuhnya orang yang kamu cintai? Nah, Anda mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi Anda bermesraan, berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ini tidak akan mungkin, kata beliau. Ya, atuhibbu a'da al-habibi. Ya, apakah engkau mencintai a'da, itu musuh-musuhnya. Naam. Al-Habib, itu yang mengaku engkau cintai, itu Allah. Wa tad'i hubban lahu, kemudian engkau mengaku, ya, mengatakan hubban lahu, kecintaanmu kepada orang tersebut. Ya. Ma dzaaka fi imkani, itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin terjadi. Naam. Karena konsekuensinya, siapa yang kita cintai, maka kita akan mencintai siapa yang dicintainya. Ya. Dan sebaliknya, siapa yang kita cintai, tidak akan mungkin kita mencintai yang menjadi musuhnya. Naam. Wa kadza tu'adi jahidan ahbabahum. Demikian pula engkau justru memusuhi. Ya. Engkau memusuhi siapa? Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Naam. Wa kadza tu'adi jahilan ahbabahu. Demikian pula engkau mengaku cinta kepada Allah tapi justru mengganggu, memusuhi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu dari kalangan kaum muslimin. Jelas ya? Ainal mahabbatu ya akhas syaitani? Mana bukti kecintaanmu? Ya akhas syaitani, wahai saudaranya syaitan. Ya, beli keras ya. Di orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya tapi justru bermesraan dan berkasih sayang dengan orang-orang kafir, ini tidak akan mungkin. Demikian pula yang lebih parah daripada itu, dia mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya tapi justru membenci dan memusuhi siapa-siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini maksud dari wakadha ku'ali jahidan ahbabahu. Demikian pula justru engkau memusuhi, ya, memberikan permusuhan dengan begitu keras kepada siapa? Orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu dari kalangan apa? Kaum muslimin. Tidak akan mungkin. Nah, sekarang Ta'lim Ibn Luqayy mengatakan di akhir bait ini, Aynal mahabbatu ya akhas syaitani? Mana bukti kecintaanmu terhadap Allah dan Rasulnya, wahai saudaranya syaitan? Nah, fahadha la yumkinu abadan ayuhibbul kufar. Maka ini tidak akan mungkin selamanya jika seorang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya kemudian dia mencintai orang-orang kafir. Yaqulu, dia berkata, ana uhibbullaha wa rasulah. Dia mengatakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Naam, ini tidak akan mungkin. Dia mengatakan cinta kepada Allah Rasulnya tapi justru bermesraan, berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yaqulu ana uhibbullaha wa rasulahu liqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wa sekalian orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian. Nah, jadi siapa yang menjadi musuhnya Allah dan Rasulnya, wajib bagi kita untuk memusuhinya. Itu konsekuensi keimanan, apa kecintaan. Siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka keharusannya kita juga harus sama, cinta kepada siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian awliya, orang-orang kepercayaan, orang-orang yang kalian cintai. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian menyampaikan kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Itu berita-berita, rahasia-rahasia yang terkait dengan Nabi SAW ataupun yang berkaitan dengan kaum muslimin. Naam. Ila qawlihi. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Sungguh telah ada pada kalian teladan yang baik pada Nabiullah Ibrahim walladzina ma'ahu, diberikan pula orang-orang yang bersama dengan beliau dari kalangan orang yang beriman di masa beliau. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain dari Allah. Jadi berlepas dari pelakunya dan berlepas dari apa-apa yang mereka sembah. Inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wahai para penyembah berhala, wahai kaum musyrikin, wahai orang kafir. Wa mimma ta'buduna min dunillah, kami juga berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain dari Allah. Kafarna bikum, kami kafir, kufur, ingkar pada kalian. Kemudian wabada bainana wa bainakumul adawatu dan telah nampak antara kami dengan kalian al-adawah, permusuhan, wal-baghdha'u, apa, kebencian. Ditegas lagi, abadan selamanya. Ya, abadan selamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah saja semata. Nah, ini apa? Konsekuensi keimanan. Ya. Nabi alaihi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa telah ada yang sangat baik bagi kalian pada diri Nabiullah Ibrahim beserta orang-orang yang beriman. Artinya, jadikanlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagai panutan kalian, teladan kalian dalam perkara al-wala wal bara. Ya. Ketika mereka apa mengatakan, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, kami juga berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain dari Allah. Kafarna bikum, kami kufur, ingkar kalian, mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, kami telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan, kebencian. Sampai kapan itu? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman terhadap Allah semata. Ai, sampai kalian menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan kalian. Naam. Wa qauluhu ta'ala, bukan pula di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu." Dan tiadalah permohonan pengampunan yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim untuk ayahnya illa an mau'idatin, kecuali karena adanya satu janji, wa'adaha, yang telah beliau ucapkan iyyahu terhadap ayahnya. Falamma tabayyana lahu, maka pada saat sudah jelas bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu aduun lillah, bahwasanya ayahnya adalah musuh Allah. Naam, telah nampak pada Nabi Ibrahim ayahnya ini tidak mau beriman, dia menjadi musuh Allah. Ya, tabarra amin, maka Nabi Ibrahim mengumumkan, menyampaikan bahwasanya beliau berlepas diri dari ayahnya. Inna Ibrahim al-awwahun halim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang sangat apa, penyayang lagi lembut. Tapi dengan kasih sayangnya, kelembutannya, tidak dia terbawa perasaan, oh ini ayahku, kasihan, kasihan kodok. Padahal ya, Allah mempersaksikan buat Nabi Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, sangat penyayang. Tapi bersamaan dengan itu, ketika terkait dengan perkara agama, perkara kebenaran, beliau tidak main perasaan. Ya, biasanya kalau kita katakan orangnya lembut, orangnya penyayang, kadang ikuti perasaannya tidak. Ya, tapi ini, ya subhanallah, Allah mengatakan bahwasanya pada saat itu kaki ibu disembuh. Tahun. Itu masih bengkak kakinya kemarin, itu tusuk. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, maka perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini dalam surat Taubah 114 bahwasanya falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah, pada saat Nabi Ibrahim sudah mengetahui dan telah jelas baginya bahwasanya ya Nabi ayahnya ini ya musuh Allah, ya dia tidak mau beriman dan tidak mau mengikuti seruan yang diserukan oleh Nabiullah Ibrahim tabarra amin, maka beliau pun berlepas diri darinya. Inna Ibrahim la'awwahun halim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang sangat penyayang lagi lembut. Tapi subhanallah, kasih sayangnya, kelembutannya, tidak membawa perasaannya untuk mengatakan ini kasihan bapak saya dan sebagainya. Tapi dia sudah tahu bahwa ini adalah musuhnya, musuh Allah, dia tetap berlepas diri darinya. Nah, kenapa? Ini perkara din. perkara agama. Beda dengan kita mungkin pada hari-hari ini, kadang kita ikuti perasaan. Wah, kasihan ini kerabat saya, kasihan ini tetanggaku, kasihan ini. Nah, rasa kasihan terhadap mereka tetap ada dari sisi apa? Wah, kasihan kalau mereka mendapatkan azab dari Allah. Kasihan mereka kalau mereka mati dalam keadaan sebagai orang kafir. Kasihan mereka kalau meninggal dalam keadaan bermaksiat. Itu tetap. Ya, tetapi rasa kasihan kemudian membawa kita main perasaan, kemudian kita ikut terseret kesesatan yang dilakukan. Ya, ini tidak benar. Ya, naam. Qala Asy-Syarih hafizahullah, berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Hadhihi millatu Ibrahim tabarra'a min abihi." Inilah agamanya Ibrahim. Tabarra'a min abihi, beliau berlepas diri dari ayahnya ketika ayahnya masih terus-menerus mempertahankan kekafirannya, kesyirikannya sebagai penyembah berhala. Naam, aqraban nasi ilaihi. Naam, ayahnya ini, orang ini adalah orang yang paling dekat kepadanya dari sisi kekerabatan, hubungan kerabat. Lamma tabayyana lahu annahu aduun lillah, bersamaan dengan itu pada saat Nabi Ibrahim telah jelas baginya bahwasanya ayahnya tidak mau beriman dan masih bersikeras mempertahankan kesesatan yang dia lakukan, maka beliau pun berlepas diri. Tabayyana lahu annahu aduun lillah. Naam. ودلت الآية أيضا على أن محبة الكافر تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر. Dan ayat ini kata beliau juga menunjukkan bahwasanya mencintai orang-orang kafir ini menafikan ya, tidak akan bersatu dengan keimanan terhadap Allah dan hari akhirat. Imma ma'a aslihi au ma'a kamali. Imma ma'a asli au ma'a kamali. Asalnya ataupun kesempurnaannya, semua ternafikan. Naam. Artinya kalau dikatakan aslul iman, masih ada aslul iman, masih ada keimanannya. Naam. Apa ma'a asli, artinya tidak ada keimanannya. Au ma'a kamali. Naam. Karena ada hal maksiat yang bisa mengurangi keimanan. Ada pula maksiat yang bisa menghabiskan sama sekali ketika dia terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan ataupun hal-hal yang membatalkan keislaman, itu menafikan sama sekali, bukan lagi menafikan kesempurnaannya, tetapi apa? Menghabiskan seluruhnya. Nah, ketika dia terjatuh dalam salah satu pembatal-pembatal keislaman. Lakin in kanat mahabbatuhum ma'aha ta'yidun li madhhabihim wa kufrihim, akan tapi ketika kecintaan terhadap mereka disertai dengan ta'yidun, itu berupa pemberian bantuan terhadap madhab mereka, itu apa yang mereka berada di atasnya, mereka yakini, wa kufrin, dan kekufuran mereka, fa hadha khurujun 'anil Islam, maka ini keluar dia dari Islam. Artinya ketika dia memberikan bantuan, memberikan ketika dia berteman dan bersahabat dengan seseorang yang bukan muslim, dia bersahabat karena dinnya, karena agamanya, karena keyakinannya, dia berteman karena apa? Dinnya, agamanya, dia senang terhadap agamanya, maka ini khuruj anil Islam. Ya, khuruj apa? Anil Islam, ini mengeluarkan dia dari Islam. Imma in kana mujarrada mahabbatin an ghairi munasaratin lahum. Adapun kalau hanya sekedar senang, sekedar cinta terhadap seseorang yang bukan muslim, tapi bukan dalam bentuk memberikan bantuan pertolongan, fahadha yu'tabaru munkisan lil iman, maka ini dianggap mengurangi keimanannya, wa fisqan, termasuk bentuk kefasikan, wa mud'ifan lil iman, dan melemahkan keimanan. Jadi kecintaan, loyalitas yang diberikan seseorang kepada yang bukan muslim itu diperhatikan. Kalau dia memberikan kecintaannya, loyalitasnya karena perkara dinnya, perkara agamanya, maka dia paham menafikan keimanannya. Baik. Tapi mungkin karena ada sesuatu ada sesuatu bukan karena dinnya, ada yang diharapkan dari perkara-perkara dunia, ya dia fasik, naqisul iman, ya itu ya Wan. Jadi jangan asal melihat seseorang bersahabat berteman dengan seorang yang bukan muslim terus dikafirkan, jangan. Ya, tapi itu bahaya. Tetap apa? Berbahaya. Nah, maka ini apa yang disebut kalau di sini ini termasuk rincian yang hendaknya kita perhatikan. Jadi tidak asal seseorang umpamanya berteman dan bersahabat bergabung di situ terus oh dia kafir. Buktinya masuk ke tempatnya mereka. Ya. Jangan dulu. Ya. Nah. Karena boleh jadi bukan karena perkara dinnya, perkara agamanya. Tapi mungkin ada sesuatu dari perkara-perkara dunia yang dia mau capai, dia mau ambil. Karena siasat, politik dan sebagainya kita kasarkan. Ini apa? Maksiat. Kata beliau kepastikan, tapi belum dia mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau dia datang kepada mereka, ya betul-betul karena kecintaannya terhadap agamanya, akidahnya yang mereka yakini, dia senang terhadap agamanya, keyakinan mereka. Ah, ini dia. Ini apa? Mengeluarkan dia dari Islam. Dipahami ya, Ikhwan? Tapi makanya diperhatikan, ya jangan sampai asal ada orang yang datang ke tempatnya orang-orang non muslim terus langsung dikafirkan, jangan dulu, ya apalagi kalau dia kita tahu bahwa asalnya dia seorang muslim, karena boleh jadi ada sesuatu hal yang lain, ya. Nah, karena itu hendaknya kita menjaga hubungan dengan mereka, nah melakukan apa jual beli dengan mereka, ya. Nabi sendiri telah menggadaikan sebagian apanya? Pakaian beliau ataupun baju besi beliau, ya, dengan beberapa sok gandum untuk beliau mengambil apa sok gandum dari mereka. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi melakukan pertama untuk menunjukkan bolehnya. Kalau sebatas umpama jual beli, ya. Naam. Baik, jadi Nabi sengaja melakukan untuk menunjukkan bahwa itu boleh. Nah, karena kalau hanya beberapa sok gandum, sebenarnya sahabat juga memiliki. Kalau Nabi mau minta, para sahabat akan memberikan, bisa memberikan dengan gratis. Tidak perlu apa? Tidak perlu datang kepada seorang Yahudi sampai beliau menggadai. Tapi Nabi SAW Anda menunjukkan kepada umat ini bahwasanya bermuamalah dengan muamalah seperti itu boleh. Ya, boleh. Tapi itu tadi, dengan sangat hati-hati. Kalau masih ada orang muslim yang lain, umpama yang mau bermuamalah dengan kita, mau beli barang kita, kenapa kita jual kepada mereka? Ya, kasih yang muslim saja. Keuntungannya mungkin dia bisa masukkan ke masjid, kalau mereka bisa masukkan ke tempat ibadah mereka, ya enggak? Maaf. Jadi paling tentang bolehnya boleh. Jadi berhubungan dengan yang non muslim tadi ini, ya hendaknya memperhatikan rincian yang boleh sebutkan. Naam. Qila inna hadhihi al-aya dikatakan inna hadhihi al-ayata. Ini ada surah dalamnya masjidnya. Ini ada surah dalam tidak? Tidak jelas ini. Tidak terpantul-pantul. Nah, nah. Qila inna hadhihi al-ayata nazalat fi Abi Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh para ulama bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kisahnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Lama qatala abahu yaum badrin, pada saat beliau membunuh ayahnya di medan perang pada peristiwa perang Badar. Ayahnya tidak mau masuk Islam, ayahnya ikut dalam pasukan orang kafir kaum musyrikin yang menyerang pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Maka tampil Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berhadapan dengan ayahnya. Turun ayat ini. Ya subhanallah. Kemudian dalam perasaan, ini perkara din, perkara agama, al-haq. Naam. Lianna abahu kana 'ala al-kufri, karena ayahnya berada di atas kekufuran. Wa kana yuridu an yaqtula ibnahu Abu Ubaidah, dan ada ayahnya ini juga hendak membunuh putranya sendiri karena dia masuk Islam, karena dia bersama dengan Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqatalahu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, maka Abu Ubaidah pun membunuh ayahnya di medan perang. Li'annahu aduullah, aduullah, karena dia menjadi musuh Allah. Walam yamna'u annahu abuhu, dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu tidak menghalangi untuk menghujamkan senjatanya kepada ayahnya sendiri karena dia kafir. Di medan perang, ya? Di medan perang. Naam. Lam yamna'u dhalika min qatli. Naam, Abu Ubaidah tidak menghalangi untuk membunuh ayahnya sendiri di medan perang. Ghadaban lillahi subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk kemurkaannya dia karena Allah, karena dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala syarih hafizahullah qawlu ta'ala ulaika, ulaika alladzina, kata beliau, ulaika ay alladzina yabta'iduna an mahabbatin wa mawaddati man haddallaha wa rasulah. Ulaika ay mereka-mereka itulah. Siapa mereka? Alladzina yabta'iduna an mahabbati wa mawaddati man haddallaha wa rasulah, yaitu yang menjauh dari memberikan kecintaannya dan kasih sayangnya terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Qaulu ta'ala katama fi qulubihimul iman, mereka itulah yang telah Allah tetapkan, catatkan dalam hati-hati mereka keimanan. Ai asbatallahu fi qulubihim, Allah kokohkan keimanan dalam hati-hati mereka. Wa warassakhallahu fi qulubihimul iman, Allah menancapkan, mengokohkan, menguatkan keimanan dalam hati-hati mereka. Qaulu ta'ala wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah membantu, memberikan pertolongan, ya, kepada mereka dari sisinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang di dalamnya sungai-sungai mengalir di bawahnya. Qala at-ta'yidu makna at-taqwiya. Apa yang dimaksud dengan wa ayyadahum? At-ta'yid artinya at-taqwiya, memberikan kekuatan. Wa ayyadahum bi ruhim min, ay Allah memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka mampu melakukan itu. Naam. Ya taqwiya, ya qawahum bi ruhim min. Jadi Allah menguatkan mereka ruhim min. Waruh laha iddatu itlaqat, dan kalimat ruh kata beliau itu memiliki beberapa makna fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Jadi insyaallah lanjutan materi ini di majlis berikutnya insyaallah. Naam. Jaga nasyahrul. Siapa tadi yang menghadapi bapaknya sendiri di medan perang? Syahrul. Siapa yang menghadapi bapaknya sendiri di medan perang? Syahrul apa ini? Syahrul Muharram atau Syahr? Syahr, Safar. Siapa tadi sahabi yang harus berhadapan dengan ayahnya sendiri di medan perang ketika bapaknya tidak mau beriman? Hah? Siapa? Ubaidah. Fadhal. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sehingga Nabi AS pun memberikan kabar gembira buat beliau. Beliau masih hidup, sudah diberikan kabar gembira. Wasanya di antara orang yang dijamin masuk surga siapa? Abu Ubaidah Ibn Jarrah. ya, radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Tahrirul Mu'minin min Idha'ati Shalah. Dan ini masih putar penyebutan beberapa ayat yang menyebutkan tentang para anbiya dan para rasul, wa di antara keistimewaan mereka bahwasanya mereka dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menjaga perkara salat mereka. Nah. Baik. Kaitan tentang Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah. Sebelumnya Ishaq wa Yaqub alaihi alaihi wassalatu wassalam. Nah. Kama qala ta'ala wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina. Nah. Boleh mengatakan wa min hadhihi ar-rahma allati wabaha Allahu lahum as-salah. Wa wahabna lahum min rahmatina, dan kami memberikan kepada mereka dari rahmat kami. Wa min hadhihi ar-rahma, dan di antara bentuk rahmat allati wabaha Allahu lahum, yang telah Allah berikan kepada mereka ini, as-salah, adalah perkara salat. Naam. Fa innaha rahmatullah, fa inna rahmatun min Allah taala, karena salat ini adalah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min a'zami asbabir rahmah fid dunya wal akhirah, dan salat ini di antara sebab-sebab seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Wa awdaha rabbuna jalla wa ala dhalik, dan Allah Subhanahu wa taala rabb kita jalla wa ala telah menjelaskan, ay anna salata min tilka rahmah, wasanya salat itu di antara bentuk rahmat Allah allati wahabaha lahum, yang telah Allah berikan kepada mereka, itu kepada Nabi Ishaq Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Di surat Al-Anbiya Allah menjelaskannya dalam surah Al-Anbiya, faqala wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilatan, dan kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim keturunan berupa anak, yaitu Ishaq Yaqub nafilah, sebagai suatu bentuk pemberian anugerah tambahan dari Allah, ya. Wa kullan ja'alna salihin, dan tiap-tiap dari mereka tadi kami telah menjadikan sebagai orang-orang yang saleh. Wa ja'alnahum a'immatan, dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, ya. Naam. Wa ja'alnahum a'immatan, dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin di tengah kaum mereka, pada umat mereka. A'immatan, imam-imam, pemimpin-pemimpin, yahdu nabi amrina, yang mereka itu memberikan petunjuk, ya, dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, kami wahyukan kepada mereka perbuatan kebaikan. Wa iqamas salat, perhatikan, wa iqamas salat. Nah, wa iqamas salat, wa ita'az zakat, wa kanu lana abidin, dan adalah mereka benar-benar, mereka itu adalah orang-orang yang memperhambakan diri kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-hibati allati wahaba Allah Subhanahu li Ibrahim Ismail alaihi salatu wassalam, dan juga di antara pemberian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim adalah Ismail alaihi salatu wassalam. Waqad afradahu Allah Subhanahu bizikri fi hadhihi surah, dan Allah telah menyebutkan secara tersendiri dalam surah ini, itu penyebutan tentang Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Wa nassala annahu kana min ahli shalah, dan Allah memberikan, menegaskan bahwasanya beliau termasuk dari kalangan orang-orang yang taat mendirikan salat. Wal hadina 'alaiha, Faqala wadhkur fil kitab Ismail. Wal hadhina maksudnya apa? Orang-orang yang memotivasi keluarganya, orang-orangnya untuk melaksanakan salat. Allah mengatakan dalam surah Maryam, wadhkur fil kitab Ismail, dan ingatlah dalam Al-Kitab Nabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di, sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur dalam janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan adalah beliau seorang rasul nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dan adalah beliau di antara yang Allah sebutkan, wa di antara sifat-sifat beliau, di antara yang Allah puji kepada Nabi Ibrahim, wa ya'muru ahlahu bis-shalah, adalah beliau senantiasa menyuruh, memerintahkan keluarganya, anak istrinya, untuk menegakkan salat. Naam. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, adalah Nabi Ismail ini senantiasa memerintahkan kepada keluarganya, anak istrinya, bis-shalah, untuk menegakkan salat. Waz-zakah, untuk berzakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan adalah Ibrahim Ismail di sisi Rabbnya adalah orang yang diridai. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan ayat ini, wa hadza min ats-tsana'il jamil, dan ini diantara pujian sanjungan yang indah dari Allah kepada Nabi Ismail, wa sifatil hamida, diantara sifat beliau yang terpuji, wal khullatis sadida, merupakan perhiasan yang begitu indah yang ada pada Nabi Ismail, haitsu kana musabiran ala ta'ati rabbih amiran bi ali ahli, ada beliau senantiasa terus menerus sabar di atas ketaatan, melaksanakan ketaatan kepada Rabbnya, amiran bi ali ahlihi, senantiasa menyuruh, memerintahkan kepada anggota keluarganya untuk melakukan ketaatan, kama qala ta'ala li rasuli wa amur ahlaka bis salat, sebagaimana Allah juga mengatakan kepada Rasulnya, wa amur ahlaka bis salat, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir alaiha, bersabarlah engkau melakukannya, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepada kalian, ya kepadamu, nahnu narzukuka, kami yang akan memberikan jaminan rezeki kepadamu, wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, perhatikan perkara salat. Ya, enam. Apabila kita merasa sempit rezeki, kurang keberkahannya, jangan-jangan ibadah kita yang tidak beres. Yang salah satunya adalah perkara salat. Enam. Laksanakan salat, baik itu salat subuh, ya, ataupun salat-salat yang lainnya. Ya, karena sesungguhnya pada salat subuh ini banyak orang yang lalai. Pada salat asar banyak orang yang lalai. Naam. Maka hendaknya kita menjaga dua salat tersebut dan salat-salat yang lainnya yang lebih mudah, lebih enteng untuk dijaga. Naam. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan pada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Naam. Allah mengatakan kepada nabinya, ini pelajaran bagi kita semua, wa'amur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, bersabar kamu menjalankannya, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki padamu, ya, terkait dengan rezeki, nahnu narzuquka, kami yang memberikan, menjamin rezekimu, wal akibatu littaqwa, akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Ya, betapa banyak orang yang banting tulang istilahnya, mulai sampai subuh sampai maghrib. Ya, dia meninggalkan salat subuhnya, minimal tinggalkan salat jemaahnya. Ya, hanya sekedar memburu sesuatu dari perkara dunia, yang secara zahirnya mungkin kasat matanya dia mengatakan, kalau saya tidak cepat-cepat datang, luput saya nanti, ketinggalan. Ya, sabar melaksanakan ibadah dulu, selesaikan salat subuhnya. Ya, naam, baru keluar berangkat. Naam, laksanakan salat zuhur, asar. Ya, baru lanjutkan pekerjaannya. Naam. Yang dengannya Allah akan memberikan ya kebaikan-kebaikan dan keberkahan, termasuk pada rezeki-rezeki kita insyaallah. Ya wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidad. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia batu, yang terdapat di dalam neraka itu malaikatun, penjaganya para malaikat ghilazun shidad. Apa itu? Lagi kasat keras. Ya. Nah, beda kalau di surga. Penjaganya yang lembut-lembut. Naam. Tapi kalau di neraka, ya, malaikatun ghilazun shidad. Keras. Lagi kasar. Ya. Naam. Al-ayah. Aimuruhum bil ma'ruf. Perintahkan mereka melakukan kebaikan. Wa nahauhum 'anil munkar. Larang mereka dari kemungkaran. Wala tad'uhum hamala. Jangan engkau wala tad'uhum hamala. Jangan engkau membiarkan mereka melakukan sesuatu yang sia-sia. Fatakuluhumun nar. Ya, sehingga mereka pun dilalap nanti api neraka. Yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Wa dzakara subhanahu wa ta'ala fi hadhihi surah. Juga Allah menyebutkan dalam surah ini Musa wa Harun alaihi wassalatu wassalam. Salat di majelis berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Cak, ini kau cak dulu. Lupa aku kira naik motor kat tadi.